Ia telanjang di sampingku. Kami terbatas kaca dan kesadaran. Ia ditelanjangi temannya. Aku lihat mereka berdua sedang berkesenian. Yang satu rela, yang satu suka rela. Seorang wanita mulai membuat tatonya. Wanita satunya oke-oke saja. Aku memandangi saja sambil waspada. Kalau mereka melihatku, aku akan tiba-tiba menoleh. Mereka asyik sekali. Khusyuk. Tato belum selesai ketika bis kami berangkat. Tato merah, pengusir sakit badan.